kau cinta. Tiada yang kedua. Sewaktu cinta kita harum mewangi berbunga. Kesetiaan cinta kita utama. Itu yang pernah kau yang pernah kau katakan.